Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul silaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang mana kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afif. Kita lanjutkan bacaan kita dan ini paragraf yang terakhir dari bab yang kita baca, yaitu bab zakat fitrah atau zakatul fitri. Far'un لو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير جاز وإن كان الصغير غنيا فلأنه يستقل بتمليكه فكأنه ملكه ثم أخرج عنه والجد في معنى الأب وهذا بخلاف الولد الكبير فإنه لا يخرج عنه إلا بإذنه كالأجنبي. عليكم السلام Pak Iwan. عليكم السلام Suzuki. Ini yang kemarin kita bahas ya. Maksudnya yang kemarin kita satu baris kita lewatin tentang Al-Ibnu Shaghir gitu ya. Far'un cabang masalah lau akhroja min malihi, kalau seandainya ada orang yang mengeluarkan dari hartanya sendiri fitrata waladihi untuk zakat fitrah anaknya as-saghiri anaknya yang masih kecil jaza, hukumnya boleh. Hukumnya enggak wajib. Tapi memang ada dua pendapat tentang anak. Kan begini ya, Viv, kaidah bahwa orang yang wajib nafkah dia wajib zakatin fitrahnya itu sebenarnya tidak begitu banget gitu. Karena sebelumnya kan ada pembahasan bahwa kewajiban zakat fitrah ya tahammaluha bisalasati syurut, kan gitu. Orang yang wajib menanggung zakat fitrah orang lain itu sebabnya tiga, an-nikah wa al-milku wal qarabah, nikah. Kalau nikah itu berarti istri wajib tuh, wal milku kepemilikan yaitu budak, baik itu budak mautuah atau ghairu mautuah begitu ya, baik itu mustauladah atau bukan mustauladah, pokoknya dia budak. Budaknya dia ya, bukan budak bapaknya, bukan budak yang lain, tapi budaknya dia. Kemudian al-qarabah, gitu. Al-qarabah. Cuman yang dimaksud al-qarabah ini yang nomor tiga ini, apakah qarabah dalam arti zawi rahim, rahim punya kesamaan rahim, lahir dari rahim yang sama, atau dimaksud qarabah itu umumul qarabah. Yang namanya nasab juga kan bagian dari qarabah. Maka kalau kita wajib nafkah anak, berarti wajib juga zakat fitrah. Tapi ternyata kalau kita baca qoroba di sini tuh maksudnya zahir rahim, kerabat. Jadi ada kerabat-kerabat yang hilang uangnya, bukan hilang uangnya, hilang orang yang menafkahinya, atau mungkin dianya sudah tua renta, sebagai kerabat kita wajib memberikan nafkah. Entah dia karena sakit-sakitan yang membuat dia uzur tidak bisa mencari uang, mencari nafkah sendiri. Ya itu yang saya pahami, karena dalam banyak kitab fikih Syafi'i disebutkan begitu tentang anak-anak kecil. Contohlah seperti istrinya bapak, ibu tiri. Kan ibu tiri termasuk yang dikecualikan. Karena kan ibu kandung itu kan wajib kita nafkahi. Kita ini anak wajib kita nafkahi kalau ibu kandung nggak punya pencarian. Tapi kalau itu ibu tiri, wajib kita nafkahin juga. Tapi zakat fitrahnya nggak wajib. Nah, disebutkan oleh Imam Asy-Syirbini, karena kewajiban nafkah itu ada pada bapak, ada pada suaminya bapak kita, bapak kandung. Cuman bapak kandung kita ini punya kesulitan, maka beban itu jatuh kepada kita. Kenapa harus kita tanggung? Karena kalau tidak dilaksanakan, yujibu al-fasakh. Karena ketiadaan nafkah itu membolehkan perempuan minta fasakh kepada pengadilan. Gitu. Minta fasakh kepada pengadilan. Dan itu nggak boleh terjadi, makanya anak menanggung. Tapi fitrah, ketiadaan suami ngasih zakat fitrah kepada si istrinya, itu bukan bebannya anak, itu bebannya suami. Dan kalaupun nggak dizakatin ya tidak ada urusannya sama fasakh begitu ya. Nah, cuman yang anak tuh emang nggak dijelasin secara detail kenapa kemudian orang tua tidak wajib memberikan, tidak wajib bayarin zakat buat anaknya. Ya mungkin karena ini berkaitan dengan jiwa ya. Dan jiwanya bisa, artinya kewajibannya hanya nafkah begitu ya. Tapi kemudian agak bingung juga masalahnya. Dan ini agak aneh dalam arti ya tadi bahwa orang wajib nafkah begitu ya. Dan mestinya juga wajib bayar zakat fitrah. Wajib nafkah, wajib bayarin zakat fitrah. Tapi ternyata wajib bayarin zakat fitrah itu sebabnya tiga. An-nikahu, wal-milku, wal-qorobah. Nah, qorobah ini yang dimaksud. Yang seperti apa? Yang kalau kita baca, bahwa al-qorobah itu tidak termasuk al-ubuwah. Tidak termasuk, nasab begitu ya. Karena dari banyak sumber yang kita baca, ternyata al-qurbah itu maksudnya zawur rahim. Tapi mudah-mudahan nanti ada yang lain yang bisa menjelaskan, atau mungkin kami dapat informasi yang lebih detail. Tapi kalaupun ada orang tua, Waalaikumsalam Pak Somad. Kalaupun ada orang tua yang memberikan uang atau memberikan zakat fitrah untuk anaknya, maksudnya bayarin zakat fitrah untuk anaknya, jazah hukumnya boleh. Hukumnya boleh dalam arti ya dia mutlak zakat fitrahnya sah gitu. Walau akhraja min malihi fitrata walidihi shaghir, kalau seandainya dia mengeluarkan harta dirinya sendiri untuk bayar zakat fitrah anaknya yang kecil, jazah hukumnya boleh, itu bukan wajib. Hukumnya boleh. Wa in kana shaghiru ghaniyan, walaupun anak kecilnya kaya, anak kecilnya punya uang, harta warisan misalnya, uangnya banyak. Fa li annahu, karena si bapak itu orang tuanya, yastaqillu bitamlikihi, dia punya kuasa penuh, yastaqillu punya kuasa penuh bitamlikihi untuk memberikan kepemilikan kepada anaknya. Faka'annahu madlakahu thumma akhraja anhu, maka kalau dia bayarin langsung zakat fitrah ke fakir miskin atas nama anaknya, ka'annahu madlakahu, itu seperti dia memberikan kepemilikan kepada anak lalu kemudian dia keluarkan dari uang tersebut atas nama anak dia gitu. Wal jaddu fi ma'nal abi, dan kakek itu satu makna dengan bapak. Maksudnya kakek punya hak yang sama seperti bapak. Jadi kakek, kalau dia nggak punya bapak, kakeknya kemudian yastaqil, dia bayarin buat cucunya begitu. Dan itu hak, punya hak yang sama. Jadi yang seperti ini cuma bapak doang, bapak dan anak. Artinya yang ini ada bocah nih, anak kecil nih. Kita tahu dia yatim, nggak punya bapak, emaknya susah. Ya kita nggak tahu emaknya punya duit apa enggak. Cuman yang kita tahu ini orang susah. Lalu kita dengan dengan kerendahan hati, dengan kemurahan hati, gue bayarin zakat fitrah lu dah. Namun lu siapa ya? Fulan apa namanya? Dibayarin. Nah yang kayak gitu nggak boleh tanpa seizin si anak. Jadi kalau orang tuanya langsung, bapaknya kandung, langsung bayarin tanpa anaknya tahu nggak ada masalah. Tapi kalau kita orang lain, anak itu nggak tahu, dengar ada Fulan bin Fulan, anak susah dan sebagainya, ini bayar buat Fulan bin Fulan. Tapi Fulan bin Fulannya nggak tahu, anak kecil itu nggak tahu, ya nggak boleh, nggak sah. Karena yang punya hak memberikan kepemilikan secara langsung itu adalah bapak dan juga kakek kandungnya. Orang lain nggak bisa begitu. Maka kalau kita mau zakatin anak kecil yang bukan anak kita, itu harus pakai izinnya. Kasih minimal kasih tahu gitu. Wah, mudah-mudahan paham ya. Wal jaddu fi ma'nal abi, dan kakek sama maknanya seperti bapak. Dia punya apa namanya? Punya kuasa untuk bayarin zakat fitrah buat anak tanpa harus izin, tanpa harus bilang-bilang dulu. Wa hadza bi khilafil waladil kabir, ini berbeda kalau anaknya udah gede, udah baligh. Fa innahu la yukhriju anhu, maka bapaknya itu enggak boleh ngeluarin zakat fitrah untuk anaknya yang udah gede illa bi idznih, kecuali dengan izinnya. Jadi kalau anak kecil tanpa izin enggak apa-apa. Cuman kalau anak gede udah baligh harus izin dulu. Illa bi'idnihi kal ajnabi, seperti orang asing. Jadi jatuhnya seperti orang asing. Izin. Misalnya namanya anaknya siapa? Wan, Andi, Mud, Mahmud namanya. Mud, lu udah zakat fitrah gua aja yang bayarin misalnya gitu. Jadi jatuh harus izin minimal. Naam, lau kanal ibnul kabiru majnunan, ya kalau seandainya anak yang sudah dewasa tadi majnunan, gila gitu ya, berarti kalau gila ini dimahjur kan gitu ya. Mahjur itu artinya dicekal itu tidak bisa mengurus hartanya sendiri, hartanya diserahkan kepada walinya, itu gila. In kana walau kana al-ibnul kabiru majnunan, kalau seandainya anak dewasa itu majnunan, gila begitu, jaza, maka boleh ayyukhraja anhu, boleh si bapak mengeluarkan zakat fitrah untuk dia tanpa harus izin. Li'annahu la yumkin ayyumadlikahu, karena dia tidak mungkin, si bapaknya tidak mungkin memindahkan kepemilikan kepada si orang gede yang gila tersebut. Enggak mungkin kita kasih sesuatu memberikan kepemilikan karena dia gila. Li'annahu kasogir, kama sama-sama seperti anak kecil. Oh, berarti anak kecil boleh langsung karena anak kecil itu tidak punya, apa istilahnya, tidak bisa kita memberikan kepemilikan langsung kepada anak. Walaupun kita punya kuasa atas tersebut, tapi dia tidak punya, apa istilahnya, tidak paham penerimaan kepemilikan tersebut. Maka si bapaknya boleh bayarin zakat fitrah langsung. Ya berarti anak gede yang lain juga ya, anak gede yang rada-rada apa namanya, ya rada-rada kurang paham kan begitu. Kurang paham dalam arti terbelakang mental. Berarti anak tuh ini ya, anak kecil tuh termasuk pihak yang dikecualikan oleh mazhab Imam Syafi'i bahwa orang tuanya tidak wajib zakatin fitrah. Tapi kalau mau zakatin fitrah hukumnya boleh. Dan itu yang terjadi di kebanyakan kita, bahwa ya orang tua tuh datang bayar zakat fitrah sekaligus buat anak-anaknya dia. Wa alam, ketahuilah, anna takyid bil walidi, bahwasanya takyid bil walidi dengan orang tua, bapak, yukhrijul wasi wal qayyim, itu mengeluarkan al wasi wal qayyim. Jadi maksudnya tadi, yang punya hak bayarin tanpa izin, saya punya anak kecil semua, ya saya bayarin walaupun dia nggak tahu, nggak izin gitu. Dan yang boleh melakukan itu hanya bapaknya saja, kandungnya. Takyidu bil walad, takyidu bil walidi, adanya semacam pengkhususan ini hanya untuk orang tua kandung. Yukhrijul wasi, mengeluarkan orang yang dapat wasiat. Artinya ada orang yang diwasiatkan untuk menjaga anak tersebut. Wal qayyim, atau orang yang diwakafkan harta yatim. Al qayyim itu artinya, kalau bahasa kitanya apa ya al qayyim itu? Kalau di luar negeri itu ada istilahnya apa ya? Financial consultant. konsultan keuangan. Jadi dia yang megang segala urusan keuangan orang tersebut. Termasuk anak kecil, kalau orang kaya kan gitu ya. Orang kaya nih anak kecilnya pengasuhnya bukan cuman pengasuh soal mandi, makan, minum, tapi pengasuh soal keuangan. Nah, itu namanya Al-Qayyim. Al-Qayyim juga bisa berarti pemerintah. Karena pemerintah itu kan juga punya kewajiban untuk mengurus anak-anak yang tidak diurus. Itu juga disebut Al-Qayyim. Nah, jadi maksudnya yang boleh bayarin langsung tanpa izin si anak itu bapak kandungnya doang. Al-Wasi, orang yang dapat wasiat, diberikan wasiat nih. Ntar kalau gue meninggal anak buah lu urus ya. Nah, itu kan dapat wasiat tuh. Dia bukan bapak kandung, walaupun dia dapat wasiat dia nggak bisa bayarin langsung. Dia harus ya setidaknya kalau mau bayar zakat bawa tuh bocah begitu biar dia tahu kalau dia tuh bayar zakat fitrah. Wal qayyim atau juga orang yang mendapat amanat untuk menanggung hajatnya si anak tersebut itu nggak boleh. Fa innahu la yajuzu ay yukhrija anhu min malihi illa biiznil qadi. Gitu. Sesungguhnya orang tersebut tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dari hartanya si anak kecil tersebut illa biiznil qadi, kecuali dengan izin qadi, dengan izin hakim, dengan izin pengadilan. Karena dia anak kecil kan, karena anak kecil itu masih mahjur, masih dicekal dalam pengurusan harta. Maka yang ngurusin walinya, walinya bisa jadi orang lain, bisa jadi Al-Qayyim, bisa jadi Al-Wasi. Nah Al-Wasi ini gak bisa langsung bayarin zakat fitrah. Dia harus izin dulu, izinnya ke siapa? Izinnya ternyata ke Qadi gitu. Jadi Qadi yang ngeluarin surat, apa namanya, surat izin ngurusin harta begitu. Kada jazama bihi Nawawi, itu berarti dulu mahkamah syariat itu ngurusin segala hal gitu ya. Ngurusin semuanya. Bahkan kalau kita buka kitab yang lain, pengadilan syariat juga ngurusin orang yang ninggalin sholat kan ya. Orang yang ninggalin sholat itu kan dipenjara. Dipenjara. Orang yang ninggalin zakat juga ditangkap. Kenapa orang gila harus bayar zakat, dibayarkan zakat sementara puasa sajid? Karena kewajiban zakat itu kan tiga. Al-Islam, kewajiban zakat itu tiga. Yang disebutin Islam, Ghurub Syams, yang ketiga apa tadi? Al-Yasar. Islam, dan Islam ini bisa jadi keturunan. Ya, Islamnya kita kan Islam keturunan. Apa Islamnya, kalau bahasanya dokter siapa yang lupa, dokter Said Faudah, Islamnya kita tuh Islam bil warasah, Islamnya dengan keturunan, bukan Islam yang orang nyari gitu, yang emang butuh syahadat. Kita gak perlu syahadat lagi, Islam. Jadi kewajibannya tuh bukan mukallaf ternyata. Kewajiban zakat fitrah tuh Islam gitu. Guru Busyamsi hidup di waktu terbenam matahari hari terakhir, dan dia Al-Yasar, termasuk orang yang mampu, orang yang punya kelebihan harta itu, kelebihan dari makanan pokoknya. Jadi nyebutnya bukan Islam, tapi nyebutnya bukan mukallaf. Kalau mukallaf kan tiga. Nah, gimana? Nah, mukallaf itu tiga. Il-Islamu al-Baligu wa al-Aklu. Islam balik berakal. Itu mukallaf. Tapi kalau Islam, Islam doang. Bahwa statusnya Islam. Karena itu bayi pun kena kewajiban zakat. Karena kalau dibilang balik, dia nggak balik. Kalau dibilang akal, akalnya juga belum sempurna. Itu namanya, karena kewajiban zakat fitrah itu tiga. Al-Islamu, Al-Islamu, wa ghurubu syamsi fi akhir yaumin min Ramadan, dan kemudian Al-Yasar. Wa kadza jazama bihi An-Nawawi fi syarhil Muhadzab. Begitulah yang dikuatkan atau yang dieksplisitkan, dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab. Li'anna ittihad al-mujibi wal-qabidi yakhtasu bil-abi wal-jad. Apa nih maksudnya, Fif? Li'anna ittihad al-mujibi wal-qabidi yakhtasu bil-abi wal. Ini masih urusannya harta si anak kecil. Harta anak yang belum balik itu dipegang oleh pengasuhnya, oleh walinya. walinya bisa saja orang yang diwasiatkan atau orang yang ditunjuk oleh pengadilan al-qayyim. Tapi bisa jadi pengasuhnya itu bapaknya sendiri. Nah, orang yang punya al-mujib wal qabid, al-mujib itu ngurus keluar masuk gitu. Al-qabid itu kan ngambil, al-mujib dia ngeluarin. Ngeluarin dari harta si anak, kemudian diambil lagi. Pokoknya yang dia ngurusin keluar masuk harta anaknya, ittihad itu kesatuan itu, kesatuan punya kuasa untuk masukin, ngeluarin harta si anak kecil itu hanya pada bapak dan juga kakek. Gitu. Selain bapak dan kakek kandung, itu ada pada pengadilan, pada hakim. Maka al-qayyim itu orang yang ditunjuk pengadilan, atau al-wasi, orang yang diberikan wasiat untuk ngurusin anak tersebut, itu tidak boleh asal mengeluarkan harta anak yatim kecuali dengan izin pengadilan. Iya, bisa anak yatim, bisa bukan anak yatim. Tergantung kan gitu. Ya berarti kalau di sini ya apa pengasuh panti yatim misalnya, atau nggak perlu pengasuh panti yatim, dia orang yang diberikan wasiat mandat begitu. Anak gue ngekos di sana jauh di Jawa Timur kuliah. Gue kan gak bisa bolak-balik, dah lu yang ngurusin, dah lu tungguin. Nah, itu kan berarti dia dapat perintah dari ayahnya kandung, dari ayah kandungnya untuk ngurusin. Nah, berarti dia al-wasi, bisa disebut dengan al-qayyim gitu. Wal-afdolu, dan yang paling afdol, nah, baru nih kemudian ngomongin soal alokasi dana zakat. Dan alokasi dana zakat sama seperti zakat pada umumnya, itu mustahik zakat, mustahik. 8 golongan. Jadi kita boleh kasih itu kepada fakir, miskin, amil, mu'allaf, gharim. Gharim banyak nih sekarang nih gara-gara corona. Gharim banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi. Pak Andi Aindin. Alokasi dana zakat, zakat fitrah boleh kepada siapapun, yang penting 8 golongan. Wal afdol, yang paling utama, sorful fitrati, yaitu bayar zakat fitrah ila aqaribihi alladhina la talzamuhu nafaqatuhum, kepada kerabat dia yang dia tidak wajib memberikan nafkah. Kan tadi ya, kerabat kita enggak wajib ngasih nafkah. Ya kayak siapa kerabat yang enggak wajib ngasih nafkah? Keponakan itu kan kerabat juga, tapi kita enggak wajib nafkah. Paman juga sama. Siapa lagi? Ya saudara gitu ya, itu juga sama kalau dia memang miskin. Wal aula, dan yang paling utama, ayyabda bidzur rahim. Ayyabda bidzur rahimil mahram. Dia mulai mendahulukan orang-orang yang satu rahim, punya ikatan rahim. Bidzur rahim ini dalam arti apa namanya, kalau disebutin dzawil arham, dzawil rahim itu biasanya keluarga emak, keluarga ibu. Tapi maksudnya di sini itu keluarga yang punya ikatan rahim. Ya saudara kita, saudara kandung. Al-mahram, yang mahram. Ah gitu kan. Bidzur rahimil mahram. Dan kita wajib, yang mestinya didahulukan adalah kerabat yang merupakan punya ikatan rahim dan dia mahram kita. Kal ikhwat. Kal ini bukan ikhwat nih. Kal akhwat. Hamzahnya ada di atas. A. Hamzahnya atas apa di bawah? Di sini ikhwat. Enggak. Kal akhwati wal ikhwah. Nah, terbalik cumanya. Jadi di sini akhwah mestinya kan kasroh. Pala hamzahnya itu mestinya ada di bawah alif. Punya ente salah tuh. Kal akhwati wal ikhwah, seperti saudara-saudara kita. Di saudaranya ini umum, baik dia saudara sebapak doang atau saudara seibu atau saudara kandung begitu. Iya, Pak Iwan benar. Ini teks buku saya yang salah nih. Kal akhwati wal ikhwah. Wal a'mam, dan juga kemudian barulah, jadi setelah saudara kandung, tentu yang paling dahulu kan saudara kandung, karena saudara kan ada 3 jenisnya. Ada saudara kandung, saudara seayah, saudara si ibu. Kalau kandung kan emak bapaknya sama, kalau ayah, ayahnya doang yang sama, kalau ibu, ibunya doang yang sama. Nah, maka yang paling dekat itu ya kandung, saudara seayah, seibu. Kemudian barulah wal a'mam, paman. Paman-paman tuh, Wal akhwal, akhwal juga paman. Jadi amam sama akhwal tuh bedanya apa? Amam tuh paman bibi dari jalur ayah, adik-adiknya, abang-abangnya ayah kita. Kalau akhwal itu paman dari ibu. Jadi abang-abangnya atau adik-adiknya ibu kita. Jadi kalau bahasa Indonesia semua sama tuh paman bibi, paman bibi. Tapi kalau bahasa Arab, paman dari sisi ayah namanya amam, am. Paman dari sisi ibu namanya akhwal. Dan paman atau bibi itu ya sama, amun kalau kalau laki, ammah kalau perempuan. Wa yuqaddamul aqrab fal aqrab, dan didahulukanlah yang paling dekat, fal aqrab, kemudian yang dekat. Jadi yang dekat, fal aqrab, al aqrabu fal aqrab, tsummal qarabatu alladziina laisu bimahramin. Kemudian setelah qarabah, kalau dilihat kerabat yang mahram-mahram ini, bibi kan mahram, paman mahram. Itu karena dia sedarah sama ibu kita, sama bapak kita. Iya, encang-encing itu. Encang-encingnya, apa namanya, uak, babaji gitu. Itu mahram kita. Kalau yang mahram-mahram dirasa udah pada mampu nih, summa kemudian barulah beralih ke kerabat yang laisu bimahramin, yang mereka bukan mahram kita. Laisa bimahramina alaihi, yang bukan mahram kepada dia, kal aulad ka auladil am, seperti anaknya para paman, atau wal khal, dan anaknya apa namanya, anaknya bibi. Jadi kan sepupu maksudnya ya. Sepupu-sepupu itu bukan bagian daripada orang yang wajib kita nafkahi. Tapi kalau dia miskin, bayar zakat fitr kepada mereka aja. Summa bil jari, kemudian kepada tetangga. Wallahu a'lam. Kalau sekarang Ustaz, zakat fitrah langsung ke panitia gitu. Ya enggak apa-apa ke panitia. Cuman emang yang paling bagus ke kerabat terdekat. Berarti bayar zakat enggak langsung panitia, boleh, boleh. Karena zakat itu ada dua jenis. Pertama ada zakat zahir, zakat dari sisi alokasinya. Teknis mengalokasikan dana zakat, zakat dibagi dua. Ada zakat zahir, ada zakat batin. Zakat zahir itu zakat yang hartanya kelihatan. Dalam arti orang lain pun tahu kalau kita wajib zakat. Itu namanya zakat zahir, yaitu peternakan dan barang tambang. Peternakan, pertanian, barang tambang. Tiga nih, tiga jenis zakat yang wajib. Itu yang disebut dengan istilah zakat zahir. Kenapa zakat zahir? Karena hartanya kelihatan orang. Semua orang tahu kalau kita wajib zakat. Kenapa? Ya karena kambing kelihatan. Karena kambing kan harus diangon. Harus digembala. Kalau nggak diangon, nggak digembala, nggak wajib zakat. Itu namanya ma'lufah. Yang wajib zakat itu kan sa'imah. Jadi ketika kita ngangon kambing kan kelihatan. Wah, itu Haji Fulan kambingnya udah 200. Itu kan gitu. Nah, maka untuk harta yang zahir, yang terlihat, pertanian kelihatan, barang tambang juga kelihatan. Harta-harta yang zahir itu wajib zakatnya ke amil. Itu dalam beberapa kitab disebutin wajib tuh hukumnya, tuh bukan anjuran tapi wajib ke amil gitu. Wajib ke amil kalau barangnya kelihatan, hartanya zahir. Nah, tapi ada zakat batin, zakat yang hartanya tuh enggak kelihatan. Artinya yang tahu dia wajib zakat itu cuman kita doang yang punya harta. Kayak emas dan perak, uang simpanan, termasuk zakat fitrah gitu. Itu juga termasuk zakat batin. Kenapa? Karena kewajiban harta yang di zakat itu enggak kelihatan orang, yang tahu cuman kita doang. Kan kalau repot juga ya kalau kita bayar zakat ke lembaga zakat, misalnya ke amil, bayar 10 juta. 10 juta, dia kan hitung 10 juta 2,5%. Berarti duit orang duitnya 250 juta gitu. 250 juta lebih. Wah. Kan kalau begitu berarti simpenan kita punya duit ketahuan sama orang. Kan malu kita. Kan ya, dan orang punya sifat malu kalau harta yang dia kumpulin itu ketahuan orang jumlahnya. Maka itu harta batin kata ulama enggak mesti pakai amil. Langsung aja kasih ke fakir miskin. Dan ngasihnya itu kan enggak mesti. Artinya kita wajib zakat 5 juta. 5 juta buat satu orang kan enggak mesti. Ada depan kita 5 orang, 5 orang kita kasih 1 juta, 1 juta, 1 juta. Boleh Ustaz, ya boleh. Karena yang namanya zakat kan ngasih ikan. Jadi zakat itu ngasih ikan, bukan ngasih kail. Paham gak, Fif? Ada orang lapar, kasih itu makanan. Bukannya, Pak, sampean lapar. Ini ada duit zakat. Tapi jangan langsung dihabisin. Saya beliin gerobak ya, gerobaknya buat. Enggak, zakat tuh enggak begitu. Zakat tuh ngasih ikan. Yang namanya ikan tuh buat dimakan. Bukan ngasih pancingan, bukan ngasih kail. Kalau mau ngasih kail, jangan dari duit zakat. Makanya kan dari dulu yang namanya zakat tuh diperdebatkan. Boleh gak buat masjid, boleh gak buat musola. Walaupun ada yang mengatakan demikian, cuman kan pendapat klasik yang kita dapat dari kitab-kitab fikih kan begitu. Bahwa bahkan orang yang punya utang, ya orang yang punya utang itu ada alokasinya kan untuk lunasin utangnya. Gitu, artinya jangan, nih biar besok gak utang lagi, beliin ini nih. Beliin apa namanya tuh mesin jetrekan. Apa tuh kalau sekarang kita beli es tuh ada botol digetrek ditutup gitu biar dagang es besok. Enggak, bayarin utangnya. Kalau mau danain buat dia jualan, kasih modal dari uang yang bukan 2002, uang dari zakat begitu. Iya, itu namanya zakat, ngasih nasi bungkus bukan ngasih cangkul. Jadi seperti itu. Apa namanya itu namanya zakat batin. Jadi zakat batin itu zakat yang hartanya kita doang yang tahu. Makanya penting wajib mempelajari zakat, karena ada sebagian zakat yang emang ambil nggak mesti tahu, yang tahu cuman kita doang begitu. Makanya orang bayar zakat fitrah boleh langsung ke fakir, boleh, nggak ada masalah. Bahkan kan afdolnya seperti itu. Itu cuman kan ya cuman apa namanya agak-agak kurang apa sih kalau di kita nih. Agak kurang apa ya namanya, kurang enak dilihatnya kalau langsung bayar zakat fitrah. Nah, untuk tidak menimbulkan banyak omongan dari masyarakat, bayar zakatlah ke panitia yang ada, lalu kasih nafkah tuh atau kasih sedekah kepada orang-orang yang tadinya kita mau kasih zakat, cuman zakatnya kita kasih ke panitia. Kan itu lebih enak tuh. Di sini kita dapat bagus, di mata panitia juga kita dapat nilai bagus juga gitu. Sebenarnya zakat produktif bukan ngasih kail, Ustaz. Yang saya pahami zakat produktif itu zakat hasil produksi. Zakat barang yang barangnya tidak hancur tapi manfaatnya yang terus bertambah, seperti apa namanya tanah yang kosong. Kalau kita pakai kitab fikih klasik kan tanah kosong itu nggak ada wajib zakat. Tanah kosong wajib zakat kalau ditanami makanan pokok. Tanah kosong wajib zakat kalau kita jadikan tempat tambang. Tanah kosong wajib zakat kalau kita bikin kios di atasnya kita dagang. Jadi tanah. Nah sekarang ada namanya zakat produktif. Zakat produktif itu zakat yang hartanya nggak kemana-mana. Kita masih punya sendiri tapi kita menghasilkan dari harta tersebut. Seperti kontrakan misalnya, rumahnya tuh nggak kemana-mana, punya kita juga. Mobil yang kemudian kita sewain, mobilnya kita punya. Dan mobil kan bagian daripada kendaraan kebutuhan, sebenarnya nggak wajib zakat. Cuman karena itu dijadikan produktif, nah, maka kemudian muncullah istilah zakat produktif atau zakat barang produksi atau zakat hasil produksi. Itu zakat modern yang tidak semua ulama sepakat begitu. Yang jadi masalah memang beberapa lembaga zakat itu mengembangkan apa yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Al-Qadawi tentang fisabilillah gitu. Tentang fisabilillah yang mereka luaskan maknanya itu menjadi yaitu tadi mengeksplor apa yang disebutkan oleh ulama modern seperti Dr. Yusuf Al-Qadawi tentang mustahik zakat. Jadi zakat bukan hanya untuk melunasi hutang, tapi mengeluarkan dia dari kemiskinan. Konsepnya bagus banget itu. Konsepnya bagus. Cuman bagi sebagian ulama pesantren, nggak bagus. Karena akhirnya ngerusak pakem zakat. Gitu. Maka kalau mau bikin geng, ini ada dua kubu ya, antara kubu zakat klasik dengan kubu zakat modern. Gitu ya. Kalau saya lebih aman ngikutin zakat klasik, karena bagi kami zakat itu sama seperti sholat, puasa, haji, dia bagian daripada ibadah ritual. Yang namanya ritual wahyunya udah berhenti, maka ikutin aja apa yang ada wahyunya begitu. maka jangan bikin-bikin. Tapi kita butuh Ustaz. Ya, kebutuhan kita untuk mensejahterakan itu sebenarnya bukan kebutuhan, emang kewajiban kita. Mensejahterakan umat itu bukan kebutuhan, tapi kewajiban kita. Nah, kewajiban kita itu jangan sampai ngerusak pakem ibadah yang udah pakem. Gitu. Ini udah pakemnya begini ibadahnya, jangan ditambahin lagi. Buka pintu yang lain, yang syariat itu membuka peluang untuk kita istihad eksplor seluas-luasnya. Seperti apa? Sedekah, wakaf. Kan syariat meluaskan kita, memberikan peluang untuk kita untuk bersekreatif mungkin kan gitu. Tapi pada ibadah yang Allah sudah bikin pakem, ada pakemnya, ya jangan dimula-mulain. Kan itu kritik dari dulu kepada Yusuf Al-Qardawi. Kritik ulama dari dulu terhadap disertasinya Fiqhu Zakat Dr. Yusuf Al-Qardawi tentang banyak explore istihad. Sebenarnya bukan istihad baru, Dr. Yusuf Al-Qardawi juga mengembangkan apa yang sudah pernah disebutkan oleh beberapa ulama ahnaf gitu ya. Walaupun tidak secara eksplisit dulu nyebutinnya. Nah, kemudian dikembangkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam sebuah disertasi, dan disertasinya lolos kan gitu. Makanya jadi banyak perbincangan sampai sekarang terkait juga zakat hasil produksi, zakat profesi, zakat investasi. Bahkan ada buku namanya Zakat Harta Kontemporer Prof. Didin Hafiduddin, itu kan menyebutkan banyak beberapa jenis zakat baru, termasuk zakat barang mewah. Zakat barang mewah. Itu kapan waktu main-main ke Gramedia, ada namanya Fikih Zakat Harta Kontemporer. Dokter Prof. Didin Hafiduddin gitu. Tidak ada masalah ya, tasyrik kunyah model yang begini nih. Tasyrik kunyah model yang zakatnya 38.000 tapi uangnya 40.000, karena tasyrik kunyahnya tidak membatalkan ibadah inti. Karena ibadah intinya benar, tidak yang jadi batal itu kan kalau dua niat, yang satu niatnya itu membatalkan satu yang lain. Kalau dalam hal dua niat sama-sama bisa berjalan, itu kan gak ada masalah. Ya orang bayar 50.000 padahal wajib zakatnya cuma 35.000. 15.000-nya apa? Ya dinilai sebagai sedekah, gak ada masalah gitu. Iya, gak ada masalah. Yang jadi masalah tuh kalau dia mau bayar zakat fitrah tapi duitnya 35.000, sekalian dia mau sedekah juga 20.000-nya. Nah, itu kan repot itu. Nyusahin panitia tuh. Duitnya cuma 35.000, niat zakat fitrah sekaligus sedekah 20.000. Kemudian ya itu memang itu Ustaz Maulana Malik, produk dengan segala hormat ya kepada lembaga zakat, karena saya punya banyak teman di lembaga zakat begitu modern. Memang produk lembaga zakat modern sekarang tuh semuanya zakat modern, zakat yang nggak ada di kitab nggak ada di kitab fikih. Dari mana ya? Dari Dr. Yusuf Al-Qardawi, termasuk Prof. Didin Hafiduddin, dan didukung oleh beberapa tokoh modern sekarang seperti Dr. Oni. Oh, Dr. Oni Syahroni termasuk penggiat zakat modern tuh ya. Kalau kita buka websitenya, dan ya saya kan punya banyak teman yang gurunya beliau, saya nggak sempat belajar di kelas bersama beliau di PT IKI, tapi nama beliau tuh nyantar di kalangan kita nih pembelajar syariat, termasuk pembelajar orang yang kebijakan-kebijakan Dewan Syariat. Dr. Oni ini termasuk kalau bisa bilang martirnya zakat modern sekarang. Martir zakat modern. Artinya semua tumpuan tuh ke dia semua, ke beliau semua gitu. Yaitu tadi akhirnya zakat modern, lembaga zakat modern tuh tidak punya produk zakat sekarang. Yang ada tuh zakat modern semua, zakat profesi, zakat hasil produksi gitu. Yang kalau kita ke pesantren gitu ya. Ya zakat kayak gitu kan gak ada. Bahkan gak cuma ke pesantren ya. Almarhum Habib Munzir itu kan juga pernah ngomong. bahwa zakat itu jangan dibikin-bikin, apa yang beliau sebut dengan istilah sedekah gaji, kan gitu. Karena beliau menolak zakat profesi. Zakat profesi itu kan ditolak oleh almarhum Habib Munzir, dan dia mengatakan kalau mau mengeluarkan harta dari gajian, sebut saja sedekah gitu. Karena bagi kami zakat gajian itu zakat profesi tidak ada, dan cakep itu gitu ya. Saya suka model kayak gitu. Mana gitu. Betul. Pak Ahmad MZ betul. Jadi ada lamut tamlik. Jadi kan ketika Allah menyebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, empat orang pertama disebutin make lamut tamlik. Empat orang pertama disebutin make lamut tamlik. Jadi ngasih kepemilikan. Tuh, zakat buat lu, terserah lu mau ngapain gitu. Tapi empat yang lain itu fi wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bini sabil. Empat orang lainnya make fi. Nah, fi itu menunjukkan bukan tamlik, bukan memberikan kepemilikan, tapi membebaskan masalahnya. Fil gharimina, bebasin utangnya. Tapi bukan bikinin gerobak, bukan. Fi apa namanya? Satu lagi fil muallaf fil muallafati kullu gimana sih? In apa namanya? Wal gharimina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi, dan orang yang riqab, orang yang perbudakan, maka uang zakat sebisa mungkin membuat dia bebas. Setidaknya setengah dirinya kita bebasin dulu, nanti periode zakat selanjutnya kita bebasin setengahnya gitu. Jadi empat orang pertama tuh untuk kasih dia milik, karena emang masalahnya ada pada dirinya kan gitu. Orang terakhir, orang miskin, amil, kemudian mu'alam. Sedangkan empat yang lainnya itu bukan dirinya yang bermasalah, tapi apa namanya, status yang menempel pada dirinya, maka itu kita bebaskan utangnya, perbudakannya. Ibnu Sabil, Ibnu Sabil itu kan kita ngasih zakat bukan buat dia, tapi buat transportasi menuju tempat harta dia. Ini ada Ibnu Sabil nih, nyasar nih. Ibnu Sabil nyasar. Kita tanya, muslim ibadah, alhamdulillah sholat, terus nggak punya duit, dibegal semuanya. Duitnya sekarang di mana? Ada sih di anak saya. Anak sayanya di mana? Anaknya di daerah A. Nah, maka dikalkulasi tuh, berangkat dari sini sampai ke kampung A, di mana di situ dia punya harta, ada anaknya, berapa tuh? Perjalanannya berapa hari, berapa kilometer, biayanya berapa, termasuk operasional makan minumnya misalnya. Zakatnya untuk menutupi itu. Jadi zakatnya tuh bukan buat dia, udah simpen begitu. Udah enggak usah kemana-mana, beli rumah aja di sini, beli ngontrak aja dulu, enggak bisa. Tapi itu Ibnu Sabil untuk transport menuju hartanya. Fisabilillah kan juga sama, untuk keperluan fisabilillahnya. Kalau buat jihad, ya beliin alat. Kalau buat haji, beliin unta gitu. Oke. Okay? Fisabilillah ke ustaz. Ngomongnya agak kagak enak. Fisabilillah dalam mazhab Syafi'i itu kan cuma dua, dan itu pendapat jumhur ulama. Fisabilillah itu cuma dua, yaitu orang yang haji dan orang yang perang jihad di jalan Allah. Apakah kemudian boleh itu diluaskan kepada apa namanya selain dua orang tersebut? Dalam mazhab ofisial resminya Syafi'i kan nggak ada. Cuman ada namanya Imam Al-Qaffal. Imam Al-Qaffal itu punya pendapat bahwa, dan Imam Al-Qaffal itu termasuk ashabu Syafi'i ya, ulama Syafi'i yang pandang pemandangannya itu bagian daripada wajhun, wajhun min aujuhi Syafi'iyah, yang melihat bahwa kullu jihatil khairi, seluruh aspek kebaikan itu fisabilillah. Maka guru juga bagian daripada fisabilillah. Saya kiranya bahwa ini adalah jadi apa namanya pijakan banyak orang yang kemudian memasukkan asatid bagian daripada fisabilillah begitu ya. Dan kalau saya lihat begitu ya, di apa namanya fenomena apalagi di Jakarta pinggiran kayak gini, fisabilillah buat ustaz itu masuk akal dalam arti karena ustaz tuh kagak ada yang nanggung biayanya. Iya. Orang mau doang diajarin tapi gak nangis. Artinya pemerintah kan gak punya anggaran untuk para pengajar agama. Ada gak yang nanggung? Masjid Fulan, berapa ustadznya di situ yang ngajar? Dicatat? Gak ada begitu. Dan mereka tuh kerja sendirian loh. Ngajarin anak-anak, bocahan begitu. Dalam hal ini begitu ya. Dalam hal ini. Saya jadi belain ustadz ya gak apa-apa namanya juga ustadz. Cuman saya sendiri gak nerima zakat gitu. Iya makanya itu kan. Kalau diluas-luasin suami nyari nafkah juga fisabilillah gitu. Saya sendiri sih tidak memasukkan itu, cuman memaklumi. Tidak memasukkan ustadz bagian dari fisabilillah, tapi memaklumi keadaan itu gitu. Nah, apa, karena tidak ada yang menanggung biaya si ustadz. Kan ya, ntar anak-anaknya kagak pada bisa ngaji, dia marah-marah. Kan iya, jadi tapi maksud saya bahwa jangan diluas-luasin banget begitu. Saya sendiri kan gak nerima, dalam arti kalau ada yang ngasih ke saya dalam bentuk zakat, itu saya alokasiin lagi ke orang lain gitu, ke miskin yang lain. Waktu dulu kapan tuh ya, di masjid mana gitu ya, saya punya jadwal kajian rutin yang saya ke situ bolak-balik bawa mobil gitu. Akhir Ramadan dapat zakat sih, saya tolak kan. Dikira gue miskin, gue bolak-balik bawa mobil dikasih zakat kan gitu. Sedekah dong. Kalau sedekah terima kan gitu. Jadi seperti itu. Apa namanya? Imam Al-Qafal sebenarnya enggak ada masalah mengikuti wajhun min aujuh Syafi'iyah kan begitu. Cuman apa, saya sih tidak rekomendasikan karena pendapat resminya gitu. Tapi saya memaklumi sekali, sangat memaklumi ya. Ini polemik banget di bagi kita nih. Satu sisi kalau kita enggak alokasikan itu kepada para asatid, itu meninggalkan ekses negatif juga. Gitu. Tapi kalau kita kasih juga menimbulkan banyak pertanyaan. Maka bagi saya fisabilillah itu kalau mau diluasin cuma satu pihak itu aja tuh. Itu ustadznya aja. Ustadznya aja, jangan diluas-luasin lagi kemana-mana begitu. Wallahualam, mudah-mudahan bisa paham ya, bisa paham pemakluman saya terhadap banyak ustadz yang masuk fisabilillah gitu. Saya tidak mengikuti tapi saya memaklumi gitu ya, tidak mengikuti pendapat tapi memaklumi kalau ada kondisi seperti itu. Kalau kita lihat ya, apa namanya, saya kan berteman juga sama ustadz. Dengar ustadz lagi corona, dia ingin ustadz beras habis nih, boleh gak minjem duit dikit kan. jadi seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah kita lanjut di hari Senin. Kita belum tahu hari Senin itu kita bahas apa, kita mau lanjutin kitab Kifayatul Akhir atau mungkin libur, insyaallah kita kabari di hari-hari selanjutnya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon dikoreksi baik apa yang dibaca ataupun yang tadi dijelaskan. Adonallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.